Yang satu ini artis cantiknya Indonesia. Ada Nela Karisma Starnada. Didi Star. Thank you Jarum. Wasik Ton. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.